Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dan kita sampai kepada hadis yang ketiga dari hadis yang menjelaskan seputar adabul Islam, tentang adab-adab agama Islam yang tentunya sepantasnya bagi setiap muslim yang telah mengikrarkan dirinya seorang muslim untuk mengetahui kemudian berusaha untuk mengamalkan baik untuk diri, keluarga dan juga di tengah masyarakatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dinul Islam rahmatan lil alamin. Agama Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta. Di dalam Islam kita tidak diajarkan untuk berbuat kejelekan. Kita dilarang untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, terlebih menghantarkan orang lain ke dalam kejelekan. Baik. Di dalam hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya beliau berkata telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Ungzuru ila man huwa asfala minkum wa la tangzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Bimbingan nabawi, bimbingan nubuwah yang sepantasnya untuk kita camkan baik-baik agar supaya kita senantiasa bisa menikmati kehidupan dunia kita. Kata beliau, lihatlah kepada seseorang yang di bawahmu, jangan engkau melihat kepada seseorang yang di atasmu, karena hal itu lebih pantas agar supaya engkau tidak meremehkan nikmat Allah pada dirimu. Nah, dan ini sebagaimana disampaikan pada pertemuan yang lalu, ma yata'allaq bidunya, sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dunia kita. Kalau anda, kalau kita dan kaum muslimin ingin merasakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, maka lihatlah orang yang ada di bawahnya dari kenikmatan. Dan kelapangan, maka dia akan merasakan betapa besarnya nikmat Allah yang dia rasa. Dan jangan melihat kepada yang di atas, jadi keadaan dan nikmat, sehingga dia akan merasakan di dalam kekurangan apa yang sudah Allah berikan kepadanya dari kenikmatan-kenikmatan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan setiap orang yang memiliki ilmu, di sana ada orang yang lebih alim. Demikian pula, setiap ada hamba yang diberikan nikmat, di sana ada hamba yang lebih banyak lagi diberikan nikmat dibanding dirinya. Sehingga kalau kita senantiasa melihat yang di atas kita dari kenikmatan duniawiyah, maka manusia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan nikmat yang telah sampai pada dirinya. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu dari hadis An-Nawas ibn Sam'an. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Beliau menjawab, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, dan dosa itu adalah sesuatu yang membuat dadamu ragu dan engkau membenci jika hal itu dilihat oleh manusia. Nah, ini pula sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kebaikan itu ada pada akhlak yang mulia. Tidaklah ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita bermuamalah dengannya dengan akhlak al-karimah, melainkan dia akan nyaman bersama kita. Sampai hewan yang mereka tidak punya akal dan pikiran, jika kita bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, maka mereka tidak akan pernah merasa takut dengan kita, dan bahkan akan menjadi sahabat. Nah, sampai-sampai ada sebuah kitab yang ditulis tentang sebuah keutamaan seekor anjing yang berjudul Fadlul Kilab Ala Sa'irin Mimman Yalbathu Thiyab, keutamaan seekor anjing di atas kebanyakan yang memakai baju. Nah, seekor anjing itu jika diperlakukan oleh tuannya dengan akhlak yang baik, maka dia menjadi seekor binatang yang sangat setia. Ya, kita siksa, ya, kita rendahkan, dia tidak akan membalas. Ya, bahkan diceritakan dalam kitab itu pula ada seekor anjing yang di saat hidupnya dia mendapatkan perlakuan yang istimewa dari tuannya, sampai-sampai ketika tuannya meninggal, dia mengiringi jenazahnya dan menunggu di atas kuburannya sampai anjing ini meninggal. Saking setianya seekor anjing dengan tuannya. Ini hewan yang tidak berakhlak, hewan yang tidak memiliki akal dan pikiran. Ini menunjukkan bahwasannya husnul khuluq, akhlak yang mulia, ini adalah modal utama di dalam kehidupan dunia ini. Nah, demikian pula kita melihat sejarah kisah ya al-anbiya, wabil khusus nabiyuna Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana seekor sebuah pohon kurma yang menangis ketika beliau tinggalkan. Ya, yang pohon kurma ini tidak mau berpisah dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang di saat itu di bawah rindangnya lah Nabi alaihi salatu wassalam biasa berkhutbah memberikan tausiah kepada kaum muslimin. Sehingga ketika beliau diberikan mimbar yang baru, dibikinkan mimbar oleh Najjar, oleh tukang kayu, maka menangislah pelepah kurma ini sampai terdengar isak tangisnya, sampai dipeluk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, demikian juga seekor keledai. Naam. Yang dimiliki oleh salah satu dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang keledai ini setiap harinya mendapatkan perlakuan yang kasar dari tuannya, dari sahabat ini, dipukul, ya, dipekerjakan dengan beban yang berat, sampai suatu hari keledai ini sama sekali tidak mau berdiri dan menangis. Ya. Dan disiksa, dipukul. Kemudian Nabi pun mendekat. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka berdialoglah dia dengan wahyu dari Allah dengan sang hewan tadi. Kemudian dia mengatakan, kenapa dirimu? Kenapa kamu tidak mau mengerjakan seperti yang engkau kerjakan? Nah, maka jawab sang onta tadi atau sang keledai tadi, wahai Rasul, sesungguhnya tuanku ini zalim. Dia senantiasa memberikan pekerjaan kepadaku yang berat, sementara dia tidak pernah memberikan aku makan dan tidak memberikan aku waktu istirahat. Nah, kemudian ditepuklah ya keledai ini, kemudian dia bangkit, kerjakan sesuai dengan perintah tuan. Ya, kemudian dia berangkat seperti sedia kala. Kemudian dia datang menemui sahabat tadi, berbuat adillah engkau kepada hewan, jangan engkau bebani sesuatu yang dia tidak mampu, dan berikan waktu yang cukup untuk istirahat dan beri makan dengan makanan yang baik. Perhatikan. Nah, dan kalau kita saksikan keadaan itu pada diri kita, berapa banyak hewan-hewan yang di sekeliling kita ini takut dengan kita. Ya, kenapa sebabnya? Karena ada sesuatu yang tersembunyi yang kita miliki, yang itu merupakan niatan-niatan yang jelek. Ya. Kadang ada seekor ayam yang tadinya dia makan dengan lahap, ketika ada kita kemudian dia pergi dan lari tunggang langgang, karena sebab apa? Khawatir dia akan diperlakukan jelek oleh kita. Nah, dan ini keistimewaan orang soleh. Ya, terutama adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Maka betullah apa yang beliau sampaikan bahwasannya albir, sesungguhnya kebaikan itu adalah terdapat pada husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kalau seandainya keadaan binatang, hewan ternak yang seperti itu, ya, akan merasakan ketentraman memiliki tuan yang tahu hak dan akhlak kepada hewan, lantas bagaimana jika seorang manusia yang dia punya akal dan pikiran, kita berbuat padanya dengan akhlak yang baik, Taib. Tidaklah melainkan yang timbul melainkan kedamaian dan ya kebaikan. Adapun dosa sebaliknya, dosa itu setiap apa yang menjadikan ragu pada hatimu, kamu ragu-ragu, kamu was-was, tidak tenang, khawatir, jangan-jangan. Taib. Kecuali kekhawatiran atau kebimbangan seseorang dalam melakukan sebuah kebaikan, maka diajarkan di sana di dalam agama kita dengan permohonan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan salat istikharah. Dua rakaat kita meminta kepada Allah keteguhan untuk ditunjukkan dua pilihan ini, sampai dimantapkan untuk memilih satu di antara dua perkara ini, salat. Ya, dan ini bagi orang yang tidak biasa susah. Dia bimbang mau jalan ke sana atau kemari, semuanya baik. Dihadapkan padanya dua pilihan. Itu apa ini? Yang seperti itu atau yang seperti ini? Nah, orang yang fahim dengan Islam, fahim dengan agamanya, maka dia akan bermunajat kepada Allah. Taib, untuk dipilihkan mana yang terbaik, mana yang hatinya Allah Subhanahu wa taala condongkan kepada salah satu dari keduanya. Ya. Taib. Kemudian dia berazam, bertekad, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, bertekad memilih, maka tawakal kepada Allah. Jangan sampai di belakang hari kemudian dia berkata dengan lisannya, kalau seandainya saya dulu pilih itu, maka akan kayak gini dan kayak gitu. Kalau seandainya saya dulu tidak pilih ini, maka tidak akan seperti itu dan seperti ini. Ini tidak akan terucap ucapan-ucapan seperti ini. Kenapa? Semuanya itu ya dia lakukan dalam rangka ya meniti takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering muncul ya, pada diri seorang muslim, dan bahkan mayoritas mereka ketika mereka diberikan dua pilihan ya, kemudian mereka memilih salah satu darinya dan tidak diwakilkan itu semuanya kepada Allah, ketika menuai kegagalan ya, maka akan dia mengatakan ini dan itu, kalau seandainya ya, kalau seandainya dulu, kalau bukan karena kamu yang ini, kalau bukan karena kamu yang itu, ya, dia menyalahkan manusia, dia menyalahkan takdir, dia menyalahkan diri sendiri. Nah, tetapi orang yang mukmin akan mengatakan qaddarullahu ma syaa fa'al. Itu takdir dari Allah, apa yang Allah kehendaki akan dilakukan. Demikian pula sebaliknya, jika dia di na'am berikan sebuah keberhasilan dengan pilihannya tadi, maka dia tidak akan begitu girang, dia tidak akan begitu sangat berbahagia sehingga melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Yang demikian itu supaya kalian tidak merasa bersedih hati dengan sesuatu yang tidak kalian dapatkan, dan kalian tidak girang, kegirangan dengan sesuatu yang kalian na'am dapatkan. Ini mukmin yang mana hatinya tidak terlepas daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Na'am. Adapun dosa adalah sesuatu yang membuat dirimu bimbang dan ragu. Terkadang kalau kita berbuat dosa itu ada merasa kita itu bersalah. Kadang badan kita merasa lemah, futur, entah apa yang kita lakukan. Ya, kadang kita berbuat zalim sehingga kedzaliman kita menjadi beban pikiran. Seseorang itu kalau berbuat zalim, dia akan dibebani dengan pikiran. Saya sudah berbuat zalim kayak gini. Ya. Dia akan dibebani dan dibuntuti dengan rasa bersalah, ragu jiwanya. Itu paling minimnya adab yang akan ditimpa bagi orang yang berbuat dosa maupun maksiat. Itu paling minim. Taib. Dirinya akan bimbang, dirinya akan ragu, bingung, resah, gelisah. Padahal tidak ada sesuatu yang mencelakai dia, tapi dia gelisah. Ya. Jiwanya bimbang. Demikian pula, dia benci kalau seandainya masalahnya itu diketahui, dilihat oleh manusia. Ini dosa. Taib. Kemudian di antara perkara yang kita ambil faedah dari ucapan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya, As-Sunani bukan Syaukani apa? As-Sunani adalah seputar akhlak. Apakah akhlak yang baik itu adalah bawaan atau usaha untuk memilikinya? Jadi seseorang yang memiliki akhlak yang baik, apakah sifat itu bawaan dia atau karena sebuah usaha? Karena ada seseorang yang dasarnya baik, dermawan sekali. Dia itu orang kafir, tapi subhanallah orangnya dermawan. Sebaliknya ini ada orang muslim tapi bakhilun. Ya. Syuh, bakhil, kikir. Ada orang kafir tetapi dia, ya, orangnya munfiqan, mudah dalam berinfak, dermawan dalam menolong, berjiwa sosialis. Naam, yang seperti ini tidak kita pungkiri bahwasannya terkadang tabiat kedermawanan itu ada pada sifat bawaan. Demikian pula terkadang sifat bakhil, kikir itu ada juga yang bersifat bawaan. Tetapi ada pula sifat, ya, dermawan itu diusahakan. Demikian pula sifat kikir dan bakhil adanya diusahakan. Ada seseorang yang tadinya dia bakhil, tetapi karena dia sudah tahu ilmu agama, dia mengetahui keutamaan bersedekah di jalan Allah, mengetahui keutamaan dermawan, menolong manusia, bersifat sosialis, ya, kemudian dia berubah sikapnya. Maka yang seperti ini lahu ajrun, dia dapat dua pahala. Pahala usaha, kemudian pahala dermawan. Ya. Di ujung sana juga ada seseorang yang tadinya dia dermawan, tetapi karena lingkungan, ya, yang perhitungan, karena lingkungan yang mendidiknya untuk bersikap, bersifat dan bersikap seperti itu, akhirnya dia menjadi orang yang bakhil. Ya. Keduanya ada, keempat keadaan ini ada. Ada seseorang yang dermawannya tabiat, ada seseorang yang bakhilnya tabiat, ada seseorang yang dermawannya karena diusahakan, ada seorang yang bakhilnya karena diusahakan. Baik. Maka jika kita berada dalam kebaikan, maka istiqomahlah. Dan jika kita berada di atas kejelekan, maka rubahlah. Itu intinya. Kemudian kata beliau di antara pelengkap yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, qila wa yajma'u husnul huluqi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak yang mulia itu terkumpul pada hadis atau ucapan beliau, talaqatul wajh, memiliki muka yang manis ceria, nikmat dipandang. Tidak bermuka abes, ya, masam. Bahkan muka yang baik, ceria, menunjukkan ya kecintaan, ini sedekah, senyuman thayyib, itu sedekah kita kepada saudara kita, dan itulah yang akan bisa melapangkan hati sahabat-sahabat kita ketika berjumpa, menunjukkan muka yang senang ya, sehingga hatinya terbuka dan nikmat. Waqaful adza, menahan gangguan. Ini paling minimnya. Kalau engkau tidak bisa berbuat baik pada seseorang, minimnya tahan kejelekanmu. Ya, kalau misalkan kita ini orang fakir, orang yang tidak memiliki apapun untuk kita sedekahkan, kita dermakan, kita infakkan, baik pikiran, tenaga, harta, maka yang paling minim tahan kejelekanmu. Jangan engkau ya tampakkan, jangan engkau lakukan. Ada seseorang yang datang kepada Rasul, kemudian beliau pun menggambarkan bentuk-bentuk kebaikan itu banyak, membantu, bersedekah, ya. Maka orang tadi mengatakan, apakah engkau bisa sedekah? Saya tidak bisa sedekah ya Rasul. Apakah engkau bisa melakukan kebaikan ini dan itu? Juga tidak bisa ya Rasul. Apakah kamu tidak bisa seperti ini yang paling kecil? Juga tidak bisa ya Rasul. Maka Rasul mengatakan apa? Ya, takufu syarraf anin nas. Fadzalika sedekah. Cegahlah kejelekanmu untuk manusia, maka itulah sedekah. Ya, kalau kita tidak ada sesuatu yang kita bisa berikan ya untuk manusia, untuk dakwah, untuk Islam wal muslimin, maka minimnya cegahlah kejelekanmu ya untuk mereka. Ini diantara kumpulan-kumpulan akhlak yang baik. Wa badlul ma'ruf, ya, mendermakan kebaikan. Wa husnul huluk, ya, dan akhlak yang mulia. Disebutkan pula oleh ya, salah seorang alim, Fudail ibn Iyad rahimahullah, bahwasanya husnul huluk ini apa? Tarkul ghadib, meninggalkan emosi dan amarah. Kenapa? Li'annal ghadib miftahu kulli syar, karena amarah itu adalah pembuka segala bentuk kejelekan. Orang itu kalau sudah marah, urat-uratnya apa tegang dan tali pengikatnya lepas. Apa maksudnya? Kalau dia berkata, ucapannya pun tidak terkontrol. Ya, sehingga sebagai salah satu buktinya, setelah dia marah, dia kadang menyesal. Saya tadi ngomong apa sih? Ya, lupa. Kemudian gerakannya pun tidak terkontrol. Ya, talinya lepas. Tidak marbut, tidak terikat, terlepas semuanya. Sehingga banyak sekali kita dapati dengan sebab marah ini kejelekan-kejelekan, pembunuhan. Ya, teror, anarkis. Ini apa latar belakangnya? Emosi. Baik. Maka seseorang yang memiliki sikap emosi, walaupun pada asalnya itu tidak boleh, tetapi bukan mutlak. Jika kita marah apabila melihat apa yang diharamkan oleh Allah dilanggar, maka ini marah yang tepat dan diperbolehkan dan harus. Tidak semua marah itu boleh, tidak pula semua marah itu terlarang, tapi dirinci seperti itu. Nah, jangan sampai ada orang yang melanggar perintah Allah, kita tersenyum kepadanya. Ya, kita tetap lunak kepadanya, salah. Baik, tapi kita harus marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hanya sekedar masalah-masalah dunia, kehormatan kita ya dilecehkan atau lain sebagainya, maka inilah tempatnya kita menahan amarah. Sebagaimana sebuah riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, keadaan beliau man taqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama li syai'in yanaluhu minhu. Nabi tidak pernah mengikop siapapun, tidak pernah ya berbuat keras kepada siapapun hanya karena beliau dilecehkan, dihina, tidak pernah. Hatta yuntahaku hurmatillah, sampai yang dilecehkan itu adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Fayuntaqamulillah, maka Nabi pun menghukumnya bukan karena sebab dirinya yang dilecehkan, tetapi karena sebab apa? Ya, kehormatan Allah yang dirusak dan dilanggar. Dan ini berat sekali, berat. Ya, tidak semua kita mampu. Rata-rata kita ini bisa marah dengan marah yang sangat dahsyat kalau yang disinggung itu kepribadian kita, yang disinggung itu tentang kita, keduniaan kita. Tetapi kalau yang disinggung agama, kadang kita sama sekali nggak ada respon, yang nggak merespek sama sekali. Acuh, ini salah. Baik. Jadi marah pada tempatnya itu betul dan harus, dan marah yang tidak pada tempatnya inilah yang dikatakan miftahu kulli syarr, sebagai pembuka segala bentuk kejelekan. Orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu menahan amarah sementara dia bisa melampiaskan, itu mendapatkan sebuah ya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang Rasul mengabarkan man man kadzuma ghaidan wa huwa qadirun yang maknanya ya, lafadznya mayahdur, kita tidak bisa menghadirkan. Barang siapa yang dia mampu menahan amarah sementara dia mampu untuk melampiaskan, kata Rasul, dia kadzuma, menahan dengan kuat amarah ketika emosi ditahan betul-betul. Man kadzuma ghaidan wa huwa qadirun ayyaf'aluha au kama qala, sementara dia itu mampu untuk melampiaskan, mampu, bukan tidak mampu. Kadang ada orang marah pengen melampiaskan enggak mampu. Ya. Ya, seperti mau berantem sama orang yang lebih kuat, marah kita tapi yang di hadapan kita gede, aduh jadinya gak berani, marah tapi gak berani, gak bisa, gak mampu, ini juga marah. Nah, kalau sekarang ini marah dia mampu, yang di depan kita itu kecil-kecil ya, mampu dia, tetapi dia tidak melampiaskan, dia tahan amarahnya, kadzuma ghaidha ya. Kenapa? Karena sebab marahnya tadi bukan sesuatu yang urgen untuk dilampiaskan, masalah-masalah dunia hanya karena sebab dunia. Ya, dia bersabar kadzuma ghaidan. Ya, apa kata Rasul? Da'allahu yaumal qiyamati 'ala ru'usil khalaiqi wa yukhayyaru min khuril 'aini ma syaa. Maka nanti kelak di hari kiamat dia dipanggil di hadapan makhluk semuanya. Ya fulan ta'al. Wahai fulan ke sini. Ya. Dikenali, kita kenal fulan tadi. Jadi di akhirat nanti jangan dibayangkan kita tuh enggak, istilahnya kita enggak tahu atau kita acuh, kita bisa tahu si fulan dulu di dunia ini, si fulan itu yang dulu kita kenal, si fulan dulu teman jamaah saya, si fulan dulu teman ngaji saya, kenal, saling mengenal kita nanti. Dan bahkan nanti di surga kita diberikan waktu oleh Allah saling ziarah ya, bahkan kita bisa ziarah kepada penduduk jannah, kita ziarah pula kepada penduduk neraka, sampai-sampai dikisahkan ada penduduk jannah ziarah ke penduduk neraka dan mengatakan, ya fulan, kenapa engkau di neraka? Bukankah dulu engkau juga sholat bersama saya? Bukankah kamu dulu juga ya membaca Quran bersama kami? Seperti itu. Ya, jadi saling mengenal nanti. Jadi jangan dianggap di neraka apa di akhirat nanti, ya walaupun lain dunia, itu akan membuat kita tidak saling kenal. Saling kenal. Ya, taib. Dipanggil orang ini di hadapan halayak. Kemudian dipilihkan di situ bidadari yang dia suka. Kalau seandainya kita dikumpulkan di lapangan, dipanggil fulan juara satu, silahkan pilih hadiah yang kamu suka. Di sana ada mobil, di sana ada emas, ada sekian rumah. Kita akan bangganya seperti apa? baru muncul tepuk tangan. Masya Allah, dipoto, dilihat, lampunya diterangi semuanya. Kita akan bangga ketika itu. Wah, enggak ada yang bisa seperti saya. Ya, hebat mendapatkan apa? Ketenaran, mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Musa, belum ada apa-apanya dibanding nanti kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dunia yang semuanya semu. Setelah dia turun panggung seperti biasa, seperti orang-orang yang biasa. Enggak aneh. Ya. Enggak spektakuler ketika dia di panggung tadi. Ya, yang diteriaki oleh fans-fannya dan lain sebagainya, ketika dia turun panggung jadi manusia biasa. Ya. Itu di dunia, beda nanti di akhirat. Ketika dia sudah turun dari majlis itu, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihormati oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Ini pahala bagi orang yang menahan amarah sementara dia mampu untuk melampiaskan. Kalau dia marah enggak mampu, ya gimana? Orang namanya enggak mampu. Kalau mampu pasti dia lampiaskan. Ya, kita marah sama atasan kita, aduh gimana lagi, orang enggak mampu mecat dia. Akhirnya apa? Dia jadi orang jeben. Ya, orang yang ketika itu dia orang yang lemah sebenarnya. Punya amarah tapi lemah. Ya, enggak bisa melampiaskan. Maunya dilampiaskan tetapi di hadapan dia itu gunung. Misalkan. Enggak, bukan seperti itu. Mampu untuk melampiaskan tapi dia tahan. Nah, maka Rasul alaihi salatu wasalam berikan kepada kita sebuah bimbingan, kalau marah ya rubah posisi. Kalau marah rubah posisi. Mengucapkan ya ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rubah posisi, kalau dia duduk berdiri. Kalau dia berdiri duduk. Kalau marahnya saat berdiri dan berdiri berbaring. Wudu, seperti itu untuk menghilangkan amarah. Nah, sini juga belum memberikan faedah. Wa fihi dalil, di dalam hadis yang kita baca tadi ada dalil ala annahu ta'ala qad ja'ala linnafsi idrakan. Allah SWT itu ja'ala linnafsi idrakan, menjadikan pada jiwa kita, masing-masing kita, sebuah idrak. Idrak itu perasaan. Lima la yahillu fi'luhu, terhadap sesuatu yang tidak halal dikerjakan. Wazajiran an fi'lihi, dan peringatan untuk melakukan. Seorang itu walaupun terkadang dia enggak belajar, dia enggak pernah makan bangku sekolahan, kalau dia berbuat dosa hatinya ada sedikit aduh khawatir, jangan-jangan. Nah, ini diberikan wazi' namanya. Wazi' itu idrok tadi. Diberikan setiap pada setiap kita itu sifat seperti ini. Ya, sifat seperti ini. Jadi ketika dia pengen melakukan sebuah kejelekan, kesalahan, dosa atau maksiat, itu dalam batinnya itu ada pengingkaran. Ini saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ya, saking sayangnya ya Allah kepada siapa? Hamba-hambanya. Kalau kita saksikan sejelek-jeleknya ya seorang begal, perampok, pencuri, maling, ya kalau ditanya apakah kamu juga nanti mau kalau kamu punya keluarga anakmu jadi maling seperti kamu? Saya enggak mau. Biar saya jadi maling tapi anak saya dan jadi orang soleh. Ya. Biar saya jadi maling kayak gini tapi saya pengen anak saya jadi orang yang soleh. Jadi insinyur dan sebagainya. Seperti itu jiwa. Ya, tetapi karena dorongan setan lebih besar daripada dorongan kebaikan, sehingga dia terjatuh ke dalam kejelekan sementara dia mengetahuinya. Taib Allah Ta'ala alam suat. Cukup insyaallah itu penyempurna dari ucapan beliau yang pada kesempatan lalu belum kita baca dengan sempurna. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke hadis yang keempat dari urutan hadis yang beliau bawakan di sini.